Terkhusus untuk keluarga besar Bapak Haji Sumadi dan juga Ibu Hajah Sumari di dalam kemeriahan suasana pesta pernikahan dari Bang Sony juga Mbak Hidayah. Selamat untuk kedua mempelai, mugo-mugo ndang entuk momongan. Amin Allahumma amin. Baik dulur, kali ini sebagai tembang perdana dari Adela dan juga merupakan artis pertama yang bakal menyapa Anda, Tasik Agung Kita Goyang Coy. Berikut sosok artisnya Adela yang bakal menyapa Anda semuanya bersama Max Pro Shooting, bersama Fuji Audio Rental untuk Anda, Diana Rosita Adela. Dulur Tasik Agung bergoyang. Selamat datang dulu rekan-rekan Tasik Agung, bos muda gogor.